Malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali dari dars atau pelajaran kita dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kita sampai sekarang ke wa minal imani billah. Ya. Nah. Ya, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alaih, wa minal imani billah, dan di antara keimanan kepada Allah, perhatikan min di sini dalam bahasa Arab ini maknanya litab'id, yang maksudnya adalah di antara, maksudnya di antara keimanan ahli sunnati wal jamaah. Ya, di antara bentuk beriman kepada Allah ialah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih, yaitu beriman bima wasafa, beriman kepada apa yang telah Allah sifatkan. Beriman kepada apa yang telah Allah Ta'ala sifatkan, ya, bihi nafsahu, pada dirinya, fi kitabih, di kitabnya, yaitu di Al-Quran. Wasafa bihi rasuluhu, dan yang telah disifati oleh nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah min ghairi tahrif, tanpa ada tahrif. Nanti kita akan jelaskan apa itu tahrif. Wala ta'til, tanpa ada ta'til. Wala takyif, tanpa ada takyifin. Wala tamsilin, dan juga tanpa ada tamsil. Ya, sudah bisa dipahami sini. Jadi diantara bentuk keimanan kepada Allah ialah mengimani apa yang telah Allah sifati untuk dirinya sendiri di kitabnya, di Al-Quran. Berarti Allah Ta'ala yang mensifati dirinya secara langsung, atau yang disifati oleh Rasulnya Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau. Ya, bisa dipahami sini. Kita mengimani Allah Ta'ala mensifati dirinya. Misalkan Allah Ta'ala mensifati dirinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah mensifati dirinya di Al-Quran, Allah beristiwa di atas arsy. Nabi Muhammad SAW mensifati Allah Ta'ala Inna rabbakum yanzilu, sesungguhnya Rabb kalian turun. Rabb kalian turun, ya, ke langit dunia. Maka Nabi SAW mensifati Allah Subhanahu wa taala punya sifat turun. Allah Ta'ala berfirman bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terbentang di Al-Qur'an. Nabi SAW mensifati bahwa Allah tertawa. Nabi mensifati bahwa Allah punya kaki. Nabi SAW mensifati Allah punya jari jemari. Dan seterusnya dari sifat-sifat yang Allah tetapkan di Al-Quran dan juga sifat-sifat yang ditetapkan oleh Nabi dalam hadis, maka ahlus sunnah mengimaninya. Mengimani Allah beristiwa di atas arsy, ahlus sunnah mengimani Allah beristiwa di atas arsy. Ahlus sunnah mengimani sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Maka ahlus sunnah wal jamaah juga demikian, mengimani apa yang disabdakan oleh Nabi selama dalilnya valid, sah dari Al-Quran dan dari hadis yang sahih. Bisa dipahami sini? Nah, ahlus sunnah wal jamaah mengimaninya dengan empat kaedah. Yang ini yang pertama, min ghairi tahrifin. Pengimanan ahlus sunnah wal jamaah terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut yang terdapat di Al-Quran dan hadis tanpa ada tahrif, perubahan makna. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa ada ta'til, penolakan. Wa min ghairi takyifin, dan tanpa menentukan bentuknya, bentuk dari sifat tersebut. Ya, atau menanyakan bentuknya atau memikirkannya. Wala tamsilin, dan juga tanpa menyerupakan sifat Allah Ta'ala tersebut yang terdapat di Quran dan hadis tersebut tidak diserupakan dengan sifat yang ada pada makhluk. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Maka ahlu sunnati wal jamaah mengimaninya min ghairi tahrif, tanpa mentahrif, memalingkan ke makna yang sudah dipahami secara langsung di benak ke makna selainnya yang tanpa ditunjukkan oleh dalil. Misalkan, oh itu maknanya bukan istawa, bukan beristiwa, tapi maknanya apa? Istaula, berkuasa. Tidak ada dalil, ahlu sunnah tidak demikian. Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Kalau orang yang mentahrif, oh maksudnya itu bukan tangan, tapi kekuasaan, tapi nikmat, tapi kekuatan, itu tahrif. Ahlus sunnati wal jamaah menetapkan, tangan ya tangan. Sudah, itu tadi min ghairi tahrif. Wa min ghairi ta'tilin, tanpa menolak. Ahlus sunnah menerima dengan penuh keimanan. Tidak seperti kaum Mu'attilah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Qaramithah, Batiniyah, falasifah dan ahli dalal yang lainnya yang mereka menolaknya. Mereka mengatakan, oh enggak, Allah enggak punya sifat beristiwa. Oh enggak, Allah enggak punya sifat tangan. Karena kalau Allah punya sifat, nanti seperti makhluk. Makhluk juga punya sifat. Allah disucikan dari sifat. Nah ini kaum Mu'attilah. Apa itu Mu'attilah? Orang-orang yang menta'til. Apa maknanya menta'til? Menolak. Jadi paham di sini min ghairi ta'til, tanpa menolaknya. Jadi diterima. Ngerti di sini? Paham enggak? Konsentrasi, jangan ngantuk, jangan menghayal kemana-mana. Reza fokus, Pak Edi fokus, Panji fokus, ya, Pak Eko, nah fokus ya, barakallahu fiik. Sudah dipahami sini min ghairi ta'til. Ini prolognya kalau kita pahami, baca syarahnya jadi enak. Nah, jadi di matan kalau kita mengerti dulu enak. Ya, mengerti Bapak? Paham, Pak? Wa min ghairi takyifin, tanpa mentakyif. Tadi apa makna takyif? Menentukan bentuk sifat tersebut atau menanyakan. Jadi kita tidak menanyakan, membagaimanakan. Oh, istiwanya Allah kayak gimana ya? Oh, turunnya Allah kayak gimana ya? Oh, tangannya Allah kayak gimana ya? Memikirkan. Nah, ini namanya takyif. Membagaimanakan. Naam, sifat Allah ala kaifiyah. Betul, sifat Allah di atas satu bentuk. Tapi tidak ada yang mengabarkan. Allah Ta'ala tidak mengabarkan bagaimana bentuknya. Sifatnya tadi. Sifat istiwa, sifat tangan, sifat jari, sifat turun. Allah enggak mengabarkan. Dan kita pun tidak pernah melihatnya. Dan kita pun tidak pernah melihat padanannya yang serupa dengannya. Kalau yang serupa dengannya bisa kita ketahui, bisa kita pikirkan. Semisal, saya misalkan mengatakan kepada antum, dop, binatang sejenis biawak yang ada di gurun, di lubang-lubang, kalau ditangkapnya itu mesti disiram biar keluar, ditangkap, disembelih, itu halal dagingnya. Bentuknya seperti biawak, tapi warnanya lebih terang, lebih ke abu-abuan. Dia makanannya dedaunan, hidupnya di lobang-lobang gurun. Kalau biawak hidupnya di kali, di empang, makanannya tikus, makanannya anak ayam, makanannya hewan bangkai. Kalau dop enggak doyan. Kalau dop halal, biawak haram. Itu ada sate biawak di situ tapi pinggir kali itu haram. Ya. Kalau di depan aqua situ, Wisma Asri, haram. Nah, jadi sekarang antum sudah membayangi. Antum pernah lihat top belum? Dok pernah belum lihat? Belum lihat. Ibnu udah lihat top belum? Nah, sekarang kalau saya katakan ya, dop Ibnu seperti biawak bentuknya. Kebayang enggak? Kebayang? Kebayang. Berarti dop itu ala kaifi ya, dalam satu bentuk yang bentuknya itu bisa dinalar. Nah, kalau sifat Allah ada padanannya enggak? Ada padanannya? Enggak ada. Kalau begitu tidak bisa. Betul, sifat Allah ala kaifi ya, dalam satu bentuk, tapi kita tidak ketahui bentuknya. Kenapa kita tidak ketahui? Karena tidak ada yang mengabarkan. Allah Rasul tidak mengabarkan. Dan tidak ada yang padanannya. Dan juga ya, perhatikan di sini, ini penting ini. Tidak ada yang mengabarkan, tidak ada dalil. Yang kedua, tidak ada padanannya. Ya, kalau begitu maka kita tetapkan saja sifat Allah ala kaifiyatin, di atas satu bentuk yang tidak kita ketahui. Yang terakhir, wala tamsilin. Dan juga dalam mengimani sifat-sifat Allah, tidak boleh menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Maka ahlus sunnati wal jamaah tidak menyatakan istiwanya Allah seperti bersemayamnya seseorang di atas mimbar. Tangan Allah tidak seperti tangan kita. Bisa dipahami? Kenapa demikian? Karena kesamaan nama dari sifat makhluk dengan sifat Allah itu tidak melazimkan, tidak berkonsekuensi kesamaan zat dari sifat tersebut. Sesama makhluk aja sama namanya, beda bentuknya. Tangan monyet, tangan manusia, gigi monyet, gigi babi, wajah manusia, wajah beruk, sama-sama namanya wajah. Apakah sama? Apakah sama? Tidak. Demikian pula Allah lebih jauh lagi perbedaannya dengan para makhluk. Jadi bisa dipahami sini kaedahnya dalam mengimani nama dan sifat, sifat-sifat Allah. Yang di sini kata Syekhul Islam, wa minal imani billah al imanu bima wasafa bihi nafsahu bi kitabih. Apa tadi maknanya? Di antara bentuk keimanan pada Allah ialah mengimani apa yang telah Allah sifati untuk dirinya sendiri di kitabnya, di Al-Qur'an. Kita imani wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah disifati oleh rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, tanpa tahrif. Tadi apa tahrif? Memalingkan. Wala ta'til, tanpa mentaktil. Apa tadi maknanya ta'til? Menolak. Wa min ghairi takyif. Apa tadi maknanya takyif? Menanyakan bentuk atau menentukan bentuk. Wala tamsil, dan tanpa menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Udah ngerti di sini? Sudah. Apalagi? Ya paham. Udah, berarti tinggal kita baca syarahnya saja. Ngerti sini? Pak Kasino. Paham, masya Allah. Atau ngerti? Ngerti? Belum? Ngerti enggak? Belum? Udah? Ah, masya Allah. Ya, kita baca syarahnya ya. Nah, ya qala syarih rahimallahu ta'ala Syekh Shalih Al-Fauzan, ba'da amma dzakara al-musannifu rahimahullah, setelah musannif menyebutkan, musannif di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, setelah beliau menyebutkan al-usulah, prinsip-prinsip, landasan-landasan, allati yajibu al-imanu biha, yang wajib mengimaninya, mengimani prinsip-prinsip tadi, mujmalatan, secara global, secara umum, ya, Syekhul Islam di awal kemarin sudah menyebutkan wahwa al-imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa ba'si wa ba'dal maut wa minal imani bil qadri khairi wa syarri. Ini kan i'tiqad ahli sunnati wal jamaah secara umum, mengimani semua rukun iman. Syara'a, maka beliau di sini Ibnu Taimiyah memulai, syara'a artinya memulai, yadhkuruha, memulai menyebutkannya, menyebutkan apa tadi? Usul-usul, prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah ala sabili tafsir. Ya, secara terperinci. Maka beliau di sini mulai menyebutkannya secara terperinci. Wabada'a, dan beliau memulai di sini bil asli al-awwali, dengan landasan yang pertama, yaitu di rukun iman, wahwa al-imanu billahi ta'ala, yaitu mengimani Allah ta'ala. Fadakara, maka beliau menyebutkan annahu yadkhulu fihi al-imanu bisifatih, yaitu masuk ke dalam beriman kepada Allah tadi, termasuk di dalamnya adalah mengimani ya sifat-sifatnya. Mengimani sifat-sifatnya ini adalah cakupan dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kaum Jahmiyah gulatnya mereka dikafirkan oleh para ulama. Kenapa demikian mereka dikafirkan? Karena mereka menolak nama-nama dan sifat Allah. Sementara mengimani sifat-sifat Allah adalah bagian dari beriman kepada Allah. Paham sini? Kenapa Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama sampai pentolannya Jahm bin Safwan disembelih? Gurunya Jahm bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, disembelih oleh pemimpin kaum muslimin saat itu. Kenapa demikian? Karena konsekuensinya, kalau dia tidak mengimani sifat-sifat Allah, berarti dia tidak mengimani Allah. Bisa dipahami? Ya. Qala. Ya. Fadakara annahu yadkhulu fihi al-imanu bisifatihi. Maka termasuk di sini bahwa mengimani dengan sifat-sifatnya ini termasuk fihi, beriman kepada Allah. Allati yang wasafa nafsahu, yang Allah sifati dirinya sendiri biha, dengan sifat-sifat tersebut, fi kitabih, di kitabnya, yaitu di Al-Quran. Aw wasafahu biha, atau yang telah disifati ya Rasuluhu, yang Rasulnya Muhammad SAW mensifatinya, mensifati Allah fi ya, biha, dengan sifat-sifat tersebut, fi sunnatihi, di sunnah beliau. Jadi Rasul SAW juga mensifati Allah dengan sifat-sifat tersebut di sunnahnya. Wadhalika, yang demikian itu, bi annusbitaha lahu, yaitu bagaimana kita bentuk mengimani sifat-sifat Allah. Yang pertama kata beliau, bi annusbitaha lahu, yaitu dengan kita menetapkannya, menetapkan sifat-sifat Allah tersebut, lahu, lillah, bagi Allah. Kita tetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah. Sifat-sifat yang Allah Ta'ala firmankan di Al-Quran, yang Nabi SAW sabdakan di Al-Hadis, maka kita tetapkan. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan, kedua tangannya terbentang, kita tetapkan bagi Allah bahwa Allah memiliki dua tangan. Kemudian kama ja'at fil kitabi was sunnah, sebagaimana ini terdapat di Al-Qur'an dan sunnah, kita imani, kita tetapkan dengan apa? Bi al-fadhiha, dengan lafaz-lafaznya. Karena nanti ada kalangan ahlu dolal yang mengingkari lafaznya. Semisal kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, mereka mengingkari lafaznya. Oh, enggak seperti itu. Ya, semisal kaum Mu'tazilah, mereka mengingkari lafaz firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Nanti akan dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Allah berbicara kepada Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Siapa yang berbicara? Allah. Siapa yang diajak bicara? Musa. Nah, ini kaum Mu'tazilah mengingkari lafaz ini. Mengingkari lafaz ini. Oh, enggak, bukan Allah yang bicara pada Musa, tapi Musa yang berbicara pada Allah. Jadi bacanya itu salah kalian ahlus sunnah. Kalau wa kallamallahu, tapi wa kallamallaha Musa taklima. Lafaz jalalah sebagai maf'ul bih muqaddam. Musa ya fa'il muakhar. Jadi fa'il, pelaku dari berbicara adalah Musa. Mereka berarti menolak maknanya. Adapun ahlus sunnah mengimani sifat-sifat tersebut dengan maknanya. Paham sini? Berikutnya, wa ma'aniha, dan ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah tadi dengan makna-maknanya pula. Makna-maknanya pula berarti makna yang terkandung dari ya, semisal sifat istawa, sifat tangan, sifat turun, sifat kaki, sifat wajah, dan sifat-sifat yang lainnya, maknanya maklum. Al-Quran turun dalam bahasa Arab, diturunkan kepada Nabi dalam yang mereka berbahasa Arab, para sahabat juga berbahasa Arab, maka maknanya diketahui, maknanya maklum. Nah, ada orang yang tidak mengimani maknanya. Semisal mereka mengimani lafadznya. Mengimani lafadznya, oh iya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iya, dia baca Qur'annya pun Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia bacanya begitu. Dia tidak baca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula. Dia enggak baca kayak begitu. Ya. Bal yadahu mabsutatan. Dia enggak mengatakan bal quwwatahu mab. Enggak. Ya. Dia enggak berkata demikian. Inna rabbakum yanzilu, ya. Ini lafaz hadis. Minas sama'i dunya, sesungguhnya Rabb kalian turun, ya, ila sama'i dunya, ke langit dunia. Ke langit dunia. Nah, dia baca hadis ini, lafaznya dia imani, enggak dia rubah. Tapi maknanya dia ganti. Oh, maknanya bukan turun Allah, tapi yang turun rahmatnya. Oh, itu bukan istawa maknanya. Iya, lafadznya istawa, tapi maknanya istaula. Oh, itu bukan ya tangan, tapi maknanya kuwah, kekuatan, kudrah, kemampuan, kekuasaan, nikmah, nikmat. Nah, jadi ahlus sunnati wal jamaah mengimani lafadz dan juga makna. Paham sini? Tayyib barakallahu fiik. Min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif, nanti akan dijelaskan oleh Syekh, ya. Tanpa mentahrif tadi sudah global, yaitu memalingkan ke makna selainnya yang tidak ditunjukkan oleh dalil atau tidak ada indikasi sedikit pun yang mengarah kepada apa yang mereka palingkan. Ya, kemudian kata beliau, min ghairi tahrifin li al-Fatihah, tanpa mentahrif, memalingkan dari makna-makna lafadz-lafadznya, wala ta'tilin lima'aniha, dan tanpa menolak maknanya, wala tashbihin laha bisifatil makhlukin, dan tidak mentashbih, yaitu menyerupakan laha sifat-sifat Allah tadi bisifatil makhlukin, dengan sifat-sifat makhluk. Sudah ini tiga, ya. Wa anna atamida, dan kita bersandar atau berpatokan fi isbatiha, pada penetapannya, penetapan sifat-sifat Allah tadi, alal kitabi was sunnati faqat, hanya kepada Al-Qur'an dan sunnah semata. Adapun selain ahli sunnati wal jamaah, mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu tidak berdasarkan dalil. Ataupun mereka berpatokan dalam bab ini, dalam bab asma sifat, dalam mengisbat, menetapkan, atau menafikan, menolak, mereka patokannya bukan Quran dan Sunnah. Di antara mereka kaum Asy'ariyah. Tolak ukur mereka yang pertama dan utama ialah akal. Maka apabila nas, dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, kalau berbenturan dengan akal mereka yang sempit, maka mereka tolak. Mereka punya kaedah, sebagaimana disebutkan oleh Ibrahim Laqani dalam Jawharut Tauhid. Dan ini jadi dustur, undang-undang akidah mereka. Kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu awfawidhu warum tanziha. Setiap dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan sifat-sifat Allah yang ternyata mengesankan adanya penyerupaan dengan sifat makhluk, maka palingkan saja. Takwil maknanya tahrif, palingkan saja ke makna yang lainnya. Kalau mereka mendengar Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas 'arsy. Oh, ini akalnya dia, otaknya dia yang jadi juri, bukan Al-Qur'an dan Sunnah. Oh, ini kok malah menyerupakan dengan sifat makhluk ini. Tolak. Jadi yang ditetapkan berapa? 7, berkembang 13, berkembang jadi 20 hingga saat ini. Hanya 20. Yang lain kemana? Oh, itu tadi gak sesuai. Gak sesuai dengan apa? Dengan akal, dengan kepala. Oh, masa punya tangan? Makhluk juga punya tangan. Baliyadahu mabsutatannya iblis mamanaka antas julali makhalaktu biadaya. Wahai iblis, kata Allah, Kenapa kamu enggak mau sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Kok kalau dua tangan? Masa Allah punya dua tangan? Lihat jurinya. Kalau Allah punya dua tangan, berarti serupa dengan makhluk. Jadi kita tolak palingkan. Tuh rumus dari selain Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa anna atamina fi isbatiha alal kitabi was sunnati faqat. Kita bersandar pada penetapannya dari Al-Quran dan Sunnah aja. Yang ajaib. Mereka menolak banyak sifat, menetapkan hanya 20 sifat dengan alasan tadi kenapa? Yang banyak tadi itu, yang tidak terhingga dari sifat-sifat yang mereka tolak, mereka palingkan ke makna yang lainnya. Alasannya apa? Karena nanti kalau ditetapkan untuk Allah, bakal terjadi keserupaan dengan sifat makhluk. Allah disucikan dari keserupaan terhadap sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Sahih. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada yang serupa semisal dengan Allah sesuatu apapun. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Mereka niatnya baik. Ingin mensucikan Allah dari sifat makhluk. Ingin mensucikan Allah dari sifat makhluk. Oleh karena itulah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Syarah Qaid Al-Musla, mereka ini niatnya baik. Tapi caranya salah. Niatnya baik. Bahkan awal-awal mereka berpemikiran demikian dari pendahulu mereka, justru untuk menyelisihi Mu'tazilah dan Jahmiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Muqaddimah Mantiqiyah. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ajaibnya tadi, saya belum sebutkan ajaibnya ya. Jadi mereka menolak sifat Allah kebanyakan karena apa? Karena akalnya mengatakan kalau ditetapkan yang itu, nanti terjadi keserupaan dengan sifat makhluk. Ajaibnya 20 sifat yang mereka sifati juga terjadi keserupaan terhadap makhluk. Mereka menetapkan sifat kalam, sifat iradah, sifat sama mendengar, sifat basar. Padahal makhluk juga punya sifat demikian. Allah Ta'ala berfirman mengenai penciptaan manusia di surah Al-Insan, Al-Dahr, waja'alnahu sami'an basira. Dan kami menjadikan manusia tadi basira, sami'an basira. Mendengar lagi, melihat. Terjadi keserupaan. Mereka menetapkan sifat Allah iradah, kehendak, keinginan. Allah punya sifat iradah. Ternyata juga makhluk punya sifat iradah. Allah Ta'ala berfirman, minkum man yuridu dunya, wa minkum man yuridu akhirah. Di antara kalian ada yang punya iradah, kehendak terhadap dunia. Dan ada di antara kalian yang punya iradah, kehendak terhadap akhirah. Kalau kita katakan kepada dia, enggak, tapi iradah Allah beda dengan iradah makhluk. Tapi sama Allah, mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Apalagi sifat yang mereka tetapkan. Kalam, kudrah. Kalamnya Allah, kudrahnya Allah berbeda dengan sifat kudrah yang ada pada makhluk. Kita katakan demikian pula seluruh sifat yang kalian ingkari. Itu berbeda dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ini berlaku bukan cuma pada 20 sifat. Mereka mengatakan bahwasanya nama-nama Allah 99. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan nama-nama Allah lebih dari itu. Ya. Adapun hadis inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki ya tis'atan wa tis'in asman. Mi'ah illa wahidah. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa mengihsa? Mengesok bukan cuma menghafal, tapi mentadaburi, memahami dan mengamalkan kandungan dari nama Allah tersebut. Gimana caranya? Seseorang mengetahui nama Allah Sami, maka dia mentadaburinya bahwa Allah mendengar apa yang diucapkan, Allah mendengar apa yang terpetik di kalbunya. Oleh karena itu dia mengamalkan konsekuensinya. Dia berucap, tidaklah dia berucap kecuali yang tidak diharamkan oleh Allah, yang diridai oleh Allah, dan seterusnya. Paham sini? Kata Nabi, man asaha dakhal jannah. Siapa yang mengesa dari nama-nama Allah tadi, pun maka dia masuk surga. Ahlus sunnah lebih dari itu. Ya. Karena Nabi berdoa, Allahumma as'aluka bikulis min huwalah. Aku meminta kepada engkau dengan seluruh nama yang ada padamu. Nabi menyebutkan, awistaktsarta fi ilmil ghaibi indak. Yang engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu. Ada nama-nama Allah yang Nabi yang Allah Ta'ala sembunyikan. Kapan itu? Allah beritahu nanti di akhirat. Ketika pada peristiwa syafaatul uzma, Nabi sujud di situ dengan sujud yang panjang. Maka Allah mengilhamkan kepada Nabi pujian-pujian nama-nama Allah yang beliau sanjung ketika sujud, yang tidak pernah beliau sebutkan di dunia. Maka setiap nama Allah, kata para ulama, mengandung sifat. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama al-husna. Maka al-husna adalah kandungan dari nama-nama Allah. Setiap nama-nama Allah pasti mengandung sebuah kandungan, mengandung sifat yang husna. Repotnya mereka tidak menetapkan sifat Allah 99. Mereka hanya menetapkan sifat Allah 20. Yang 79 tanpa husna, tanpa sifat, tanpa makna, nama saja. Sudah mulai di sini, nyangkut enggak? Antum nyangkut enggak? Nyangkut apa ngantuk? Nyangkut. Jangan ngantuk, kalau ngantuk cuci muka. Berabe salah paham ntar. Ternerimanya kebalik lagi. Kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, ya, mensifat, mengimani sifat-sifat Allah tanpa tamsil, tanpa menyerupakan. Dia malah memahaminya dengan menyerupakan. Dengan menyerupakan sifat Allah, oh, sama kayak tangan saya. Oh, ngaji di mana kamu? Situ musola danau. Musola alamin. Villa Gading Baru. Sama siapa? Wah. Dia yang ngantuk, dia yang salah, kita yang kena. Tapi paham sini? Nah, barakallahu fi. Ya. Mana lagi tadi? Nah, la natajawazu al-Qur'ana wal haditha. Maka kita tidak melampaui Al-Quran dan hadis. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan, kita tidak melampaui Al-Quran dan hadis. Apa maksudnya? Al-Quran mengatakan demikian, kita tidak lampaui, kita tetapkan demikian. Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, ya kita imani Allah beristiwa di atas arsy. Kalau mengatakan, oh maknanya istaula, ah ini sudah melampaui Al-Quran. Wajah Rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Rabbmu datang beserta malaikat yang bersop-sop. Maka Allah mengabarkan bahwasanya dia punya sifat datang nanti. Punya sifat maji datang di akhirat. Oh, maknanya itu bukan Allah yang datang, tapi siapa? Wajah amru rabbik. Keputusan perintah Allah yang datang. Wah, ini sudah berarti melampaui Quran. Kenapa dinamakan oleh para ulama melampaui Al-Quran? Iya. Karena Al-Quran tidak menjelaskan, kok dia bisa tahu? Kok dia bisa tahu makna istawa istaulah? Tahu dari mana dia? Tahu dari mana dia? Hah? Kok dia bisa? Yang turun kata Nabi, inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya fi thulusi lailil akhir. Rabb kalian turun ke langit dunia. Nabi mengabarkan Allah turun ke langit dunia. Nabi bicara pakai bahasa Arab. Nuzul, yanzilu, itu bahasa Arab. Nabi berbicara di hadapan para sahabat pakai bahasa Arab. Para sahabat gak ada yang protes, gak ada yang bingung. Gak ada yang bengong, ah turun, gimana, apa maksudnya turun. Gak ada. Gak ada yang demikian. Berarti mereka semua paham. Turunnya turun, tapi mereka semua mengimani itu semua dengan sifat yang layak bagi Allah, dengan kemuliaannya, dengan empat kaedah tadi. Bila tahrif, bila ta'til, wa bila takyif, wa bila tamsil. Nah, kalau dikatakan bahwa yang turun adalah rahmat Allah, berarti dia melampaui hadis. Nabi enggak menyebutkan siapa, coba hadis riwayat siapa yang mengatakan bahwa turunnya itu adalah turun rahmat Allah. Hadis riwayat mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya istaula, berkuasa, bukan Allah tinggi di atas arsy. Maknanya adalah Allah berkuasa di atas arsy. Itu ayat mana yang mengabarkan? Dari 114 surat, di surat yang mana tuh bang yang mengabarkan Allah beristiwa di atas arsy maknanya berkuasa? Itu siapa yang ngabarin? Di surat apa? Enggak ada. Berarti sudah melampaui Quran. Nabi ngejelasin enggak? Nabi menjelasin enggak? Riwayat hadis siapa? Enggak ada. Berarti melampaui hadis. Ini maknanya. Paham sini? Ngerti? Tayyib. Li'annaha tauqifiyyatun. Karena sifat-sifat Allah tadi sifatnya tauqifiyyah, berdasarkan dalil. Tidak ada dalil, ya enggak bisa kita berijtihad. Karena ruang menetapkan nama-nama dan sifat Allah hanyalah Quran dan Sunnah aja. Enggak ada ijtihad, enggak ada kias. Apalagi cuma jadi jurinya itu adalah otak kepalanya. Kepala dia sama kepala temannya beda-beda. Ya, kalau jurinya adalah pendapat kita, pendapat saya sama pendapat Pak Eko beda. Pendapat saya sama pendapat ya Syekh Abu Zaid Jumakhir Al-Muwahhid beda. Beda. Ya, pendapat saya sama Pak Ahmad tentu beda. Ya enggak? Apalagi sama pendapatnya Ibnu. Kalau pendapatnya Ibnu, pendapatnya Riki, bahwa saat ini membujang gak apa-apa. Kalau pendapatnya saya, oh gak bisa. Ya, itu misalkan. Tapi ini kan gak bisa demikian. Bahwa menetapkan nama dan sifat Allah mesti bersandar, bertumpu hanya pada Al-Quran dan hadis. Ngerti sini? Paham gak? Ya, tayyib. Antum ngerti ini luar biasa. Ya, kalau ngerti, apalagi semoga Allah Ta'ala mudahkan kita membacakan kitab ini sampai habis, antum paham semuanya, ajaib. Iya, banyak orang-orang yang kenal ngaji 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun, belasan tahun, gak paham dia. Bila tamsil, apa artinya? Aduh, gak tahu saya. Anda tahunya cuman ya, ini bid'ah, ini sunnah. Jenggot sunnah, cingkrang sunnah, cadar sunnah. Yang prinsip gak paham. Ya, yang prinsip gak paham. Ini prinsipnya, ini manhajnya, ini akidahnya. Kalau gak paham ini, wah. Nah, sebelumnya paham gak Pak Eko? Berapa tahun kenal pengajian? 89? Allah Ustaz. Luar biasa, kebaikan Pak Eko banyak banget ini. Tapi dari 28 tahun, sejak kapan paham ini? Baru kali ini, Masya Allah. Jangan sampai kan, makanya mesti serius. Sekarang jam berapa kamu ngomong? Alhamdulillah. Terus ya. Nah. At-tahrif sekarang ya, tadi kan dijelaskan. Mengimani sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah di Al-Quran dan hadis tanpa tahrif. Ya, tahrif. At-tahrif, kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Huwa at-taghyiru. Maknanya adalah merubah. Merubah. Wa imalatu syai'i. Atau maknanya imalatu syai'i. Membelokkan sesuatu. An wajihihi. Dari yang seharusnya, membelokkan sesuatu dari yang seharusnya. Ini asal kata tahrif. Nah, yuqal, misalkan dikatakan in harafa an kada ida mala, in harafa an kada, dia in harafa an kada, dari sesuatu. Maksudnya apa? Ida mala, apabila dia berbelok. Ya. Jadi makna secara bahasa tahrim adalah merubah. Ya, apa maknanya? Merubah. Nah. Baik. Wa huwa naw'an tadi merubah makna. Tahrim tadi merubah makna. Istawa yang artinya maklum diketahui bertinggi di atas. Makna istawa kalau muta'adi dengan huruf ala maknanya adalah tinggi di atas. Dirubah. Kan Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Kalau istawa dengan huruf ala maknanya diketahui al-ulu, al-irtifa, as-su'ud, al-istiqrar. Maknanya tinggi di atas. Tinggi di atas. Ini maknanya. Nah, dirubah sama dia. Oh, itu Allah bukan punya sifat tinggi di atas. Kalau Allah punya sifat tinggi di atas, berarti Allah membutuhkan ruang tempat. Kalau yang membutuhkan ruang tempat, berarti dia makhluk. Kalau begitu, Allah tidak punya ruang, tidak punya tempat. Berarti Allah everywhere. Di mana-mana. Hah? Di mana-mana. Ya. Ngerti sini? Ya, nah jadi tahrif itu membelokkan. Membelokkan tadinya dari pemahaman istawa maknanya adalah tinggi di atas, dibelokkan menjadi berkuasa. Istaula artinya apa? Berkuasa. Ya, kemudian wahwa nawani. Nah, tahrif ini ada dua bentuk. Ya, tahrif ada dua bentuk. Yang pertama. An-naw'ul awwalu, jenis tahrif yang pertama, jenis yang pertama. Tahriful lafzi, yaitu mentahrif lafaz. Tadi berarti apa artinya? Merubah lafaz. Wa huwa al-'udulu, yaitu menyelewengkan atau kita terjemahkan juga membelokkan, juga enggak apa-apa. Wa huwa al-'udulu bih, yaitu membelokkannya. Ya, membelokkannya yaitu udulu bihi, maksudnya udulu bil lafzi, membelokkan lafaz tadi, membelokkan lafaz, lafaz paham lafaz, an jihatihi, dari yang seharusnya ila ghairiha, kepada selainnya, kepada makna lafaz yang lain. Ya, ngerti sini? Paham sini? Jadi wa huwa al udulu bih, yaitu membelokkan atau memalingkan lafaz an jihatihi, dari yang seharusnya atau dari makna yang seharusnya, ya, atau ini tahrif lafaz ya, dari yang seharusnya lafaz seperti itu ila ghairiha, dia belokkan ke lafaz yang lainnya. Imma bi ziyadatin ya, imma bi ziyadati kalimatin, ya, bi ziyadah mudhaf, ya, yaitu dengan bisa dalam bentuk bi ziyadati kalimatin, dalam bentuk menambah kalimat, au harfin, atau menambah huruf, au nuqsanihi, atau menguranginya, au taghyiri harakatin, atau merubah harokat. Kaqauli ahli dolali, semisal ucapan orang-orang yang dolal, yang sesat. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas 'ars. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kalau istawa itu bersambung dengan huruf 'ala, maknanya adalah tinggi di atas. Ini maknanya. Nah, kemudian mereka tahrif, tahrif lafaz. Mentahrif kalimat tadi. Ya. Yaitu maknanya kata mereka ai istaula. Yaitu istaula itu bukan istawa tapi istaula. Fazadu, maka mereka menambah fil ayati, pada ayat ini harfan, satu huruf. Yaitu huruf apa yang ditambahin? Huruf lam yang ditambah. Wa kaqaulihim, dan ucapan mereka, dan seperti ucapan mereka. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah ta'ala, wa jaa rabbuka, dan Rabbmu datang. Ya, ai ditahrif lafadznya oleh mereka, amru rabbika, wa jaa amru rabbika. Yang datang bukan Allah, tapi amru, keputusan atau perintah Rabbmu. Fazadu, maka mereka menambah kalimatan, sebuah kalimat. ka qaulihim fi qaulihi ta'ala. Kemudian semisal ucapan mereka pada firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu, Allah berbicara. Di sini Allah fa'il, pelaku, subjek. Dari kata kerja kallama, berbicara, Allah lah yang berbicara. Musa, Musa di sini maf'ulun bih, objek yang diajak bicara. Taklima, ya, dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Maka mereka merubah binasbi lafzil jalalah, dengan merubah grammar nasab pada lafaz jalalah Allah. Yang tadinya wa kallamallahu dengan dhammah, mereka rubah grammarnya menjadi wa kallamallahu. Wa kallamallaha, mereka merubahnya. Mereka berubahnya menjadi wa kallamallaha, Allah menjadi objek. Musa lah yang menjadi subjek. Allah menjadi maf'ul muqaddam, objek yang didahulukan. Ya, faghayyaru, maka mereka merubah al-harakata, harakat. Harakat syakal, tanda dhamma fathah kasrah, ya. Mereka merubah harakat al-i'rabiyah, harakat i'rab, harakat grammar minar raf'i, dari seharusnya rafa dengan dhammah ila nasbi, kepada nasab dalam bentuk fathah. Mereka merubahnya. Baik. Ya, kalau yang merubah, ya, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallaha, mereka rubah, itu betul ada pada Mu'tazilah. Akan tetapi kalau wa jaa'a amru rabbik ar-rahmanu 'ala rasistawa, kaum Asy'ariyah Maturidiyah Qullabiyah, mereka tidak merubah lafaz. Lafaznya tetap mereka baca sesuai dengan yang tertera di mushaf. Bisa dipahami sini? Enggak ada Asy'ariyah yang membaca ayat di surah, ya, Thaha ayat 5 ini mereka membacanya, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawla. Enggak ada. Enggak ada mereka yang membaca surah Fajr, wa jaa'a amru rabbika wal malaku shaffan shaffa. Enggak ada. Semuanya mereka baca wa jaa'a amru rabbik. Mereka hanya mentahrif, merubah makna. Jadi kurang tepat penuturan Syekh Shalih Fauzan di sini kalau, ya, mereka mengatakan bahwa ahlul dalal yang dimaksud di sini, kalau yang dimaksud di sini adalah Asy'ariyah Maturidiyah merubah lafaz, tidak. Mereka tidak merubah lafaz, tapi hanya merubah kandungan makna. Nah, barakallahu fikum. Sudah bisa dipahami? Masuk sekarang an-nau' tsani, bentuk kedua dari tahrif. Nah, qala tahriful makna, ya, merubah makna. Wa huwa al-udulu, al-udulu bihi, yaitu membelokkan maknanya. An wajhihi, dari makna yang seharusnya. Wa haqiqatihi, dan hakikatnya, makna yang hakikinya. Ya, wa i'ta'ul lafzi makna lafzin akhara. Kemudian, dan i'ta'u, memberikan al-lafzi, lafaz, makna lafzin, makna sebuah lafaz yang lain, ya, atau dalam artian itu mereka memalingkan makna yang terkandung dari ayat tadi, mereka palingkan dari makna yang sudah, ya, mutabadir minhu, yang sudah langsung bisa dipahami, dicermati di benak kepala siapa saja yang mendengar, siapa saja yang membaca dari ayat tadi, ayat-ayat sifat, mereka palingkan ke makna yang lain. Ya, mereka palingkan ke makna yang lain. Ya, dengan kemungkinan yang lemah dan tidak memiliki qarinah yang kuat, tidak memiliki indikasi yang kuat, apalagi adanya dalil. Enggak punya dalil sama sekali. Ya. Sudah, baik, sekarang ka qaulil mubtadi'ati, seperti ucapannya ahli bid'ah, inna ma'na rahmati, sesungguhnya makna rahmat, Allah punya sifat rahmat. Nah, ini kan enggak masuk di sifat 20 rahmat, enggak ada. Ya, makna rahmat adalah iradatul in'am, yaitu Allah berkehendak untuk memberikan in'am, nikmat kepada hamba. Jadi kalau ada ayat Allah, Allah memberikan rahmat, Allah rahmat, Allah rahmat, Allah, itu maknanya bukan rahmat, tapi Allah berkehendak memberikan nikmat kepada hamba. Ya. Wa inna ma'nal, ya, kemudian wa inna ma'nal ghadab, kemudian makna mur Allah, sifat marah, ya ghadab, kata mereka iradatul intiqam, kehendak atau keinginan untuk membalas atau menghukum. Jadi tidak disebutkan oleh mereka makna yang mutabadir minhu, makna yang langsung bisa dipahami dari makna asli rahmat, makna asli tadi apa? Mana? Ghadab. Mereka palingkan. Nah ini. Nah, yang tadi istawa jadi istaula sebenarnya di sini di poin kedua, bukan di poin pertama. Yaitu merubah makna. Maknanya Ar-Rahman wa ala al-Arsy istawa, tinggi di atas. Dirubah maknanya menjadi berkuasa. Sudah bisa dipahami sini? Ngerti? Saya pelan-pelan aja begini aja ya. Segini cukup? Pelan-pelan ya. Saya kasih contoh-contoh ya, biar ngerti dikit. Saya kasih contoh-contoh sedikit, mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham juga, nanti dibanyakin sedikit porsinya. Pak Kasino udah mulai paham? Oh, antum maklum nih, Qaidul Musla dulu di Ampang. Masya Allah. Masya Allah. Dulu Syarah Wasithiyah Syekhul Haras ikut juga. Masya Allah. Udah ngelotok nih ya. Oi, barakallahu. Sudah cukup di sini? Cukup deh ya. Jangan banyak-banyak, banyak-banyak pusing lagi entar. Ya. Kalau ada yang mau ditanya silakan, tepat dulu.